5 Al-Arif bilah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyatu wal khamsun qala junnun al-misri. Al-Arif billahi ta'ala wa fiyun wa qalbuhu zakiyun wa amaluhu lillahi zakiyun. Qala dawu sapa junnun al-misri. Kang bangsa Mesir dawe al-arif billah. Ute wong sing ma'rifat billahi lan Allah taala wa fiyun tukang nuruni janji. Wafiyon iku wong sing tukang nuhoni janji. Nuhoni bi ahdillahi kelawan janji ning Allah taala. Bi an ada gambare araf yen ana kan sapa wong awamir Allah taala ing boro-boro perintah Allah taala. Wa qalbuhu ta'i atine al-arif billahi ku dakiyo niku cerdas. Maknane cerdas iku sariun tegese cepet paham, cepet ngambil sikap sing maslahat. Wa amaluhu ti amali arif billah lillahi krana Allah zakiyun bersih sholihun diksi sholeh zaitun tertambah fi kulli waqtin ing dalam saben-saben wal maqala asali sawal khamsun an abi sulaiman ad-darani annahu qala aslu kulli khairin utawi asal usul sekabiane keapian fi dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat iku kabeh iku al khauf iku wedi minawai sang Allah. Fa innal khaufa maka sak temene wedi minawoi saking Allah taala. Iku muhawwilu sakhifati, iku iso ngrubah lempiran. Fa yaj'aluha maka dadekno apa khauf ha ing sakhifah didadekno fil yamine ing dalam sisi kanan. Ba'daan hawat. Sause yen to condong apa sakhifah, condong ila shimali maring arah kiwa. Kabeh catatan elek iku mengarah ke kiwa, tapi sawise wonge iku dhe khauf ning Allah iku condong ke kanan. Falil abdi mongko iku kedue kawula fi khali salamati ing dalam tingkah keselamatane abet. Minal marodi sanging loro ayaku nauta yen to ana sapa abet iku khaifan wedi, tapi aja wedi tok rojian yo arep-arep. Wong nak wedi tok putus asa, nak arep tok glurung. Lias jarohu supaya mendakno menghentikan mendakno ing wong apa al khaufu rasa wedi medekno minal maasi saking maksiat wayab asuhu landorong utawa wayab asahu lias jurohu wayab asahu landorong ing wong apa arjau rasa arparem alak bisa bil amal ing atase nglakoni amal as-solihi kang saleh. Dawe Senawawi lan umume ulama dawe ngeten iki pegangan kula niki. Wa ibadatu roji utai ibadah wong sing arep-arep iku afdol, iku luwih utama. Mergo li wala badi mahabbatillahi krono kalindih. Kalindih maknanya krono menangi rasa seneng Allah. Krono menangi rasa seneng Allah fihi firroja faqal khaifi sa'nure wong sing duwe rasa wedi. Jadi ibadah wong sing arep-arep ning nikmate Allah utawa rahmate Allah luwih apik tinimbang ibadah wong sing mau wedi Allah mergo arep-arep apa berarti seneng apa. Lah sifat dasare wong mukmin seneng apa? Ora kok wedi Allah tapi napa? Seneng apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tentu kowe arep-arep untuk ganjaran iku berarti seneng. Lah ibadah dalam keadaan seneng iku luwih apik timbang ibadah dalam keadaan takut. Wedi kesane koyo Allah polisi tukang ngatur tukang sini. Mulane niku dasar kula kowe kula sering didhawuhi bapak. Lah ya lha wong nek omah wis mikir utang mikir macam-macam, reng ngaji cek ditangis. Nek omah wis sumpek kok nek ngaji cek ditangis. Iki penting kula terangaken, sawangane sepele tapi tenanan. Misale ngaten angen-angen ya. Ngaji kuwi diangen-angen. Ana wong anti maksiat, misale delok dangdutan sing blodor utawa maksiat apa wae, mesti mergo golek seneng. Golek seneng mergo ora duwe seneng. Saiki ana wong sing atine wis ma'awoh, senenge mbek apa? Kados jenengan senten ngaji seneng. nyekel kitab jalalan ngalor ngidul. Gak paham. Gosokan seneng. Akhire ya ora dugem. Ora klabing. Mergo wis seneng ambek kabeh. Sebab iku hakikate sing dadekne wong ninggal maksiat iku rasa seneng. Mergo nganti golek maksiat golek seneng. Saiki wong wis seneng ambek tohat. Manut kula suwun kanca-kanca sing diwatak dasar khauf wong asnange su leren impun iku ra zaman. Paham ya nek wis kuno napa? Erane sentek. Kecuali nangisnya nangis seneng, nangisnya wali-wali nangis seneng, seneng kan ya bisa nangis. Tapi beda kang, nangisnya itu didelok adem. Nak nangis kiri sampai ketakutan itu beda, jadi bodo-bodo nangis tapi sing delok ya rasanya. Apa? Beda, nangis seneng itu apa? Beda. Itu sirine kena apa, ini bab to'at ya Allah dawuh, kul bifadillah wa birahmati wa bidhalika falyafrahu walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Mergo wong nganti maksiat iku golek rasa seneng. Umpama dekne wis seneng mbek taat tentu wis ra buta maksiat kados umume tiyang saleh-saleh. Sinau seneng kados kula mulang ngeten iki seneng. Sampeyan ngaji yo seneng. Paling enggak saat ini juga kita ndak maksiat mergo seneng nikmati taat. Ilmu taat belajar. Ya dewe ulama-ulama wa ibadatu roji afdalu li ghalabati mahabbatillah fi fawqal khaif. Jadi makome roji sing arep-arep pangeran sak ndure makome khaif. Dene cara cangkem elek makome wong ngaji iso guyu iku luwih apik timbang sing iso nangis. Dasar kowe wis ati atos reso nangis. Saiki tak alehno daripada reso nangis mergo ati atos, saiki tak alehno ora iso nangis mergo makome sak ndure nangis. Jadi tak penculotno to. Yes. Lah kewane aku wis dosa gedhe tenan. Makom mati atos langsung dipenculotno ning makom sing rojak wae. Lawal malaku te malaikat yufariku iku iso bedakno sapa malaikat benaman antarane wong. Yahdumu kang ngitmai sapa manhu ing Allah itika aikobi krana wedi disiksa Allah. Wa manan wong yahdumu kang ngitmai sapa manhu ing Allah mergo rojak karo mi krana arep-arep kemulyanane Allah tolomane Allah. Ana wong dikongkon majikan. Nglakoni ne mergo wedi, berarti nyifati majikan iku koyok polisi sing sadis, koyok majikan sing sadis. Ana wong dikongkon majikan nurut mergo nyifati majikane apian. Nak nurut iku dikeki opah. Paling enggak kan menstatuskan majikan iku apian, tukang ngekeki, tukang memberi dermawan roman. Tapi nak kowe nglakoni ne kro wedi, berarti kowe nganggep majikane otoriter, dolim, enggak toleran. Iku malaikat niteni, celek berarti sing ibadah krono wedi iki. Mergo kaya krono wedi berarti nyifati Allah iku apa? Kereng, gak toleransi. Paham ya? Paham ya? Otoriter. Tapi kena kowe ibadah apa krono seneng berarti arep-arep opae, arep-arep fadol, ya arep-arep ganjaran nyifati Allah apian, dermawan, nak sing nurut digaji. Kowe seneng di nyifati Allah apian ambek kereng. Apian iki kira-kira ono cara. Waman lan malaikat iso bedakno wong yahdumu kang ngitmai sapa manik wa la disein krana ra krana apa blas. Tapi gak mungkin nama kom ketiga iku wis ra mungkin muhal iku. Lan wong sing ngitmai Allah ya ora krana golek ganjaran ya ora krana disik. Tapi kowe-kowe kan gak mungkin. Ngrayine ora mendukung wis pokoke ora mendukung lah wis ora usah arep-arep. Wis barang muhal kok dibukas-bukas ya paham nggih. Ora usah mlebu wa ma yahdumu lan disik. Seram mungkin ram. Wong menungso kaya kowe iku ya langganan tuku pulsa niate eleke nak langganan untuk diskon. Jadi ngamal apik apa wae iku. Salat arang-arang kok ngarep jare ben bus warga. Wong wis ora tau bener no. Ngaji tukang omah nganggur ngaji. Wis wong uripe ora tau bener. Poso seneng ora apa nak musim poso seneng. Seneng akeh takjil. Engko bodoh seneng enak ra poso. Berarti kowe nganggo poso gekane problem. Orang bodoh langsung putar. Nah ya oke bodoh seneng berarti nganggep perintah Allah poso kemarin. Ini kurang ajar terus. Kau ulang ini kurang ajar. Tapi untungnya Allah maklumi wong bodoh. Mulane syukur ya. Jadi hukum di kena hukum nak wong itu ngerti. Mulane ke bodoh sing syukur. Iya iya. Orang roh itu orang kena hukum. Jadi ada yang kenangan kan ngawur. Nah apa bodoh seneng. Sepora poso penak. Berarti nganggep poso itu. Tapi Allah maklumi, wong-wong keliru ini maklumi. Paham ya? Alhamdulillah kok dimaklumi. Eleng-eleng wae kula suwun sing seneng kula sing ngaji kula. Saiki kudu nggih gerakan seneng lakoni taat. Piye wong maksiat iku golek apa? Mergo niku silsilah kita. Sak rohku mbah mun ya seneng guru-guru kita bapak nggih seneng. Bapak pe kapundhut nggih seneng. Bapak sering dicoba napa-napa sak rohe kula perangene nggih seneng. Mergo piye-piye seneng kuwi bukti ridho ning kodhok. Ya bukti syukur. Eleng-eleng, tapi nak ngeluwung kula nu teng kamar dhewean mawon kadang misalnya dicokot nyamuk utawi kasur kula kok rusak. Kadang ya kepen ngeluwung gremeng, tapi greling iki yo kerajaane Allah. Aku turu ning bumine Allah, aku turu ning fasilitase Allah. Kok trimo kamar rusak wae gremeng. Akhire tak tebasi. Tak tebasi niatku ora krana ngilangi rusak. Ngilangi rasa ngeluh sehingga dadi ono anak kowe ngene iku tenan iku daftar wali ku gampang. Kula nampa ya gampang. Cara kula KPU nampa ya gampang. Paham ya? Enggak usah bayar, Kang. Pokoknya asal memenuhi syarat. Enggak usah partai-partenan. Ya wali ya partai-partai ono wali aktop, wali autad, wali abdal, wali mujabak, wali atfal. Paling mungkin kaya iku mlebu wali atfal. Jadi wali anak-anak iku wali senane dolanan, gak tau mikir rezeki, gak tau mikir duit, macam-macam. Gertakoki pangeran ki ora mikir dhuwit, kaya cah cilik dolan mulai mangan. Cah cilik dolan rusa mulai ana sing ngedusi jenenge wali napa? Atfal. Mulane disebut waya atfal, waya anjab, waya sate. Tapi kowe dadi wali atfal wis gagal, ora wong ayu seneng, cah cilik ora wong ayu seneng. Dadi wis gagal, wis jelas gagal. Dadi ra mungkin ke jalur atfal, yo. Kira ora ndayu seneng kok. Ora wong ayu seneng kok. Iku cah cilik apa cah tuwa? Nah, ora ana nek ngene manake ono waya atfal. Waya atfal iku wali sing tufuliyah ning donya mu happy tok. Kaya cacile, dolan rusak ra mikir kok ono sing ngedusi. Lambi rusak kok ono sing ngumbah. Iku tufuliyah bena ya dayilah. Dia merasa anak-anak di depan. Ono wali autat sing dadi patok bumi. Angger bumi ape disiksa Allah, Allah ngilingi ono patok bumi. Wong sing takwa, sing khusyuk, sing seneng pengiran Allah ra mentolo. Dan itu mahallu nadzurillah fi ardi. Orang yang paling dipertimbangkan Allah di bumi. Selagi orang ini masih kerasan di bumi, Allah mau mengadab kampung itu, Allah mikir gak sido. Iku jenenge wali Allah. Ana wali kuto. Ana wali nujaba. Malah ki angel meneh wali sing cerdas urip-uripe iku mikir agamane Allah. Ya misale wau, misale kula matur nak kowe ra politik, terus politik dicekel wong dolim. Engko kowe ya bungok-bungok. Mergo kebijakane wong dolim mesti awu-awu. Ana wong sufi wong Jakarta mau politik blas. Bareng Jakarta mimpin Ahok, dipimpin non muslim kok ya bengok. Akhire gelem politik, tapi ora gelem korupsi. Lha iku jenenge ujaba. Nah, itu memang lebih berat lagi. Yo alim fikih, alim politik. Iku sing disebut Syabil Qadir illa an atau wa ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Ilmune cukup, strategi politiknya cukup. Kalau ngendikan tentang hikmah juga cukup. Masih orang ngaram lebu meneh. Maka kemungkinan itu yang atfal tadi itu yang wali anak-anak. Kowe-kowe kan gak mikir. Mangan turu, mangan turu, mangan. Tapi kan ada status yang membatalkan keatfalan Anda. Ya ku mau. Para romong ayu seneng, ro dhuwit. Cacile orang ngene iku. Cacile ku nek keran ya wis seneng. Dolanan pasir seneng. Dolanan godhong. Aku nek kowe wis ngene iku gendeng tapi. Ora wali atfal tapi kok. Ya kan milih nanti. Milihannya aku mau tau partai politik ini bapak ini mau atfal, anjab, sadat, mujadat. Aku lah daftar KB, aku yang ditompon di tadi. Tadi apa formulirnya dicoba KB, bongko sing. Wa miftahu dunya utawi kuncine dunya. Kuncine seneng dunya iku asyabu. Ono sing maca asyiba, ono sing maca asyabu. Ono sing maca asyiba iku war. Uang nganti ke dunia ini mereka nak mangan itu warag. Apa-apa itu kepengen luweh. Warag mana ada apa-apa kepengen luweh. Malah ini fatuh tahu mau kodin buka apa mulut dunia apa urusan-urusan dunia bisa buis sebab warag. Wa miftahul akhirati utai kuncinya akhirati waljui ku lesu. Fatuh tahu mau kodin buka apa umurul akhirati urusan akhirat biljui ku lesu. Jadi mana ini warag itu apa-apa berlebihan. Orang kok warag tenan buat tenan. Wal makola tu te makola arrobiatu wal khomsun. Oh, kula suwun nggih, kula niku mboten gadah sanad tiyang susah. Maksudnya tiyang susah wong sing jero-jero ana perkara. Ngene kula suwun ora usah mbok kandhani sampeyan masalah wis akeh. Koraine wis ketara, paham? Ora usah mbok bukas ana sing pegatan, ana sing uripe melarat, ana sing sugih tapi utangan, ana sing sugih tapi potongane setiap saat iso melarat, macam-macam. Pokoke ora ana sing aman, apa? Jadi yang penting kabeh itu bukti rahmati Allah. Ini udah kalau ajari Imam Ghazali malah gampang nih teori ini. Kue nak kepengen gampang syukur moro kuburan. Terus delok wong sak mono aki seneng kuburan sak dunyo. Iku cita-citane mbok sitok kepengen urip meneh dikei kesempatan ngamal so. Panggilah Ali akmalu solihan fima taroktu menowo menowo aku iso ngamal soleh. Nak diparingi urip meneh memperbaiki apa yang zaman di dunia saya tinggal. Lah kuwi saiki ternyata ijek urip, berarti kamu punya nikmat yang diingini para orang mati mulai Nabi Adam sampai sekarang yaiku nikmat urip. Wong sing mati ku cek Firaun, cek presiden, cek menteri, cek apa saja yang orang top-top di dunia. Iku sing wis mati cita-citane piye? Mok kepengin urip terus dandani kesalahane. Lah kuwi saiki ku ijek urip, senajan to klothokan kan urip. Apa ora duwe tapi kan duwe. Urip, lha iku nikmat sing digandrungi para wong mati. Paham ya? Berarti ke dene nikmat sing digandrungi wong para mati seluruh dunia. Karena iku ejek ra syukur banget ten apa? Banget. Ya karena tadi wong paling mati, wong sak donya sing mati cita-citane sitok kepengin urip terus memperbaiki amal. Dan kita sekarang masih itu berarti dia nikmat sing luar biasa. Carane mikir wae dilatih. Ya dilatih syukur. Kula teng omah kula mriku teng kantor termasuk di antara sing kula pikiran iku ayat balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Kae nek wis wani nyembah Allah ya kudu wani syukur. Lha wong lonte kepayon ra syukur. Copet nyolong ora konangan syukur. Kowe nyembah Allah sujud ora syukur, gue cakap gebetin. Mulanya kayak wong tukang wiridan rada di wali-wali solatnya suwengi tapi jangan ngelus tak ada wong ini gak melebu swarga. Berarti dia kecewa sampai sujud. Wong nyujuti zat yang pantas disujuti kok kecewa. Mau berkara orang mesti melebu. Gue cakap elek yang tak gue blokin. Gue blokin. Lho kula nggih ngalami was-was ngoten. Kula nggih bolak-balik misalnya sujud bar sujud kok narat tampa pangeran mesti tak rada apa Allah. Malah seneng orang ditompok. Sujudnya pangeran wis adone jene kawula ya adone sujud. Tompo barang gak penting. Lu coba sudah melakukan sesuatu yang tunggale kaya kowe lesu terus mangan ku bener to ora? Bener kan? Bareng-bareng mangan kaya getun. Tadi bergizi enggak? Lu tok eleke lu nglakoni barang sudah seharusnya kok dievaluasi. Lu wong kawula sujud pangeran nek sadone bar sujud bersujud, sayangnya ramus didi tompok, sayang-sayang biahmu sadunnya orangku yuk sujud, mesti ini suku jadi itu setan, was-was ini itu setan ini fikam yang ngajari kita kita nak ibadah, kita harus harap-harap di tompok kafa bika jazaan an rodiya kalaka ahlan cukup kita diwales pengiram kok kita ditegdir ngelakon itu luar. Wong kowe kawulane Allah kok ditakdir nglakoni sujud sesuatu wis pantes e kawula iku. Sujud kok arep-arep swarga, arep-arep ditampa bocah kok sombonge ngono. Lah opo kowe bakas ngono iku? Wong ra kambinan saiki iso kambinan iki wis aduwe seneng, ora usah mikir. Pantes ta ora? Lah raimu wis ra pantes, masih kambine pantes nek rai ra pantes wis tetep elek, aneh-aneh. Senengane kok bakas barang sing misale klek kambinan, kambine pantes nek raine pesek elek apa-apa. Paham? Misalnya saya kayak sujud, sujud itu ditompo. Apa amalnya? Mesti di prasangono ditetir sujud itu sudah luar. Pangeran mengutus waku minasa jidir gue urebu na iso. Ya gue syukur. Kan kulo jarang ibadah suwe-suwe. Mergo setane was-wase mari semangat. Ibadah arang-arang tapi mutu napa. Terus setan ra ro dalane. Kulo nu dicawara supaya delik kok setan. Ya gue ikhlas. Jadi ikhlas ibadah sing malaikat kuwi ra ro. Mulane rek iso nyatet. Dadi al-ikhlasu sirrun min asrori la ta'rifuhul malaika fataktubuhu tapi ya wala ta'rifuhu syaiton fatahlikahu. Ibadah ikhlas iku dawuh Allah sirrun min asrori iku mung hubungane kawulaku mbek aku. Iku rahasia hubunganku mbek kawula. Sik malaikat yo ora roh mulane ra nyatet. Malaikat mau nyatet kowe salat maghrib 3 rakaat, isya batan. Tapi gak nyatet, ikhlas uga roh. Tapi setan yo ora roh mulane ra iso ngru. Dadi koneke ikhlas iku langsung mbek Allah Subhanahu. Mane kata tiang sing sawangane elek, sawangane lho. Sawangane uraan tapi ditampa pangeran. Mergo ngawure mulang iku mergo nganggep makhluk ora. Ono wong mulangi sopan, noto kertu sopan, tapi ben diterima publik. Berarti nganggep makhluk itu penting. Sawangane sopan juga boleh transaksional ben diterima publik. Sing saya naik dhewe mergo wali tu fuliyah surip saya naik dhewe wis diurus pangeran. Orang mesti sing roh atine wong. Kayane ikhlas. Wah, semua ngaji kudu ikhlas sunah rasul. Cobaan minyakan, ngomongnya hati-hati jari koyok sunah rasul. Tak paling ana atine supaya diterima oleh publik. Mana ada ajaran Islam uang kontransaksi mbek mah? Paham? Ya tapi yo kowe ora usah ngecap uang monggo dhewe jek ngono wis biasa wae. Cuma kowe tak eling, no ora usah ngono-ngononan biasa wae kok umume wong. Umume wong bodho wis melok bodho, umume wong paham yo melok paham, umume wong ora roh yo melok. Roh cuma takoki pangeran sapa wae. Pangeran ngekekno aku yo, ke bener ta ora bener dadi kawule ana wae ora bener. Ya ciri kaulane Allah iku sujud titik wis wasjud bakare mangga sujud ya para pangeran. No bareng para pangeran kecangkeman. Gusti mau tanya satu hal. Apa? Setelah saya sujud dapat apa? Wong kau barang sing adune kok takoki dapat apa? Iku atuh gale iku nambe 2 tambah 2 iku 4. Dapat apa saya? Ya dapat waras, sampe jam 8 kayak gendeng ngono lho. Paham ya? Paham. Ya? Saiki ana wong takoki 2 tambah 2 jam 4 enggak? Itu hanya karena mempertahankan status kewarasannya. Ana gak wong takoki 2 tambah 2 berapa? Kalau kamu kasih uang 1 juta tak jawab 4. Agak ana hadiah tak jawab 8. Wong ngene ku waras to, ayo jawab. Gak waras kan? Ngomong kebenaran nunggu dapat oh. Iku padha karo kayak ngomong, "Gusti, kamu tak katakan Tuhan, syaratnya aku lebokno swarga." Nak kamu enggak masukkan saya ke surga, kowe rata rani pangeran. Kurang ajar to ora? Wong niku kurang ajar. Waras to ora, Cek? Enggak jawab waras to ora? Enggak waras to ora? Lu jawab sing bener waras to ora? Enggak waras. Lah iya wong nyembah pangeran arep-arep koyo ngono. 2 tambah 2 berapa? Kalau kamu ngasih hadiah, tak jawab 4. Kalau enggak tak jawab 5. Waras to ora? Ngomong kebenaran itu untuk mempertahankan kewarasan, paham? Makanya uang udah jam 4, senar jatuh rantau obat. Dan saya kira takut pengiran. Cong-cong, gue sujud sama aku penting tau orang. Lihat dulu ke sini. Kalau setelah sujud, engkau memberi saya surga, tak jawab penting. Tapi setelah rewangi sujud, sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ya tidak, penting. Gue berarti hubungannya sama Allah kayak partai politik. Untung tidak. Mulane waras, kowe tak ulang ben waras. Ora kok tambah gendeng ngene iki. Tapi lumayan ya, jodoh ngaji waras ya. Ono perkembangan sukses ora itu. Are wangi bodho-bodho mulang. Ngene iki lho yang rasa dolim. Kalau nak bodho punya tamu banyak yang sering ngaji saya hanya lewat YouTube atau dengar saya. Jadi saya ini ya dolim satu hari mulai Ahad ini sampai Senin. Jadi ya tapi muka-muka di sepuro karena di sini juga melakukan terapi. Mau pindah praktek gitu. Jadi dokter kalau tugas di Jogja kan pasien Jakartanya ditinggalkan. Kalau tugas di Jakarta pasien Jogja. Tapi kan podo, ninggalkannya bukan karena demenan, maksudnya tetap. Ya, paham gitu. Jadi saya ini ninggal pasien tapi ya untuk pasien yang lain. Insya Allah. Duk tau lah ya. Bapak gak ya. Nggak tahu saya, pokoknya lumayan lah pokoknya. Jadi kita nak kepen ibadah, mulanya agama li kaum yakilun, li kaum yatafak karun, kok ya urip wangen. Nah aku darani 2 tambah 2 4 nunggu hadiah, berarti saya waras nunggu dapat obat. Kita jawab 4 itu mempertahankan kewarasan kita, mempertahankan hakikat 2 tambah 2 memang makanya kalau kita mengatakan Allah Tuhan ya memang Allah hakikatnya Tuhan dan kita ingin waras dengan menuhankan Allah, ya sudah. Jika iswargo, jika neraka itu tidak penting. Itu semakamnya orang yang ibadah, la lisa'in Allah, la lisa'in. Saiki dilatih sithik-sithik. Senajan to misalnya jiwa kita belum menerima, tapi akal kita, rasa kita menerima. Mane awak dawuh balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Nah, iswani nyembah pangeran, uripmu sing gampang napa? Kulo ge urip atine nuruti nafsu ge sering kecewa, nak nuruti ge sering kecewa. Nak nuruti, tapi nafsu wis ora sambut turu. Hidup ini luar biasa. Baru kayak kita urip melok nyekseni kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Baru kayak kita urip ngerti ayat-ayat ya Allah. Mane bener Sayyidina Ali. Aku ora seneng misale urip cilik terus mati mlebu swarga. Masyhur dhewe sedhe. Aku ora seneng umpama urip cilik terus mati mlebu. Mergo piye? Mergo aku ora nyekseni ayat-ayate Allah, ora nyekseni kudroh-kudrohe. Terus ana sing takok, lah nek misale kadung tuwek tapi terus mlebu neraka. Lah kok bayangno ngono, sing ape ora nyekseni kudroh Allah sapa? Artinya Sayyidina Ali ku ora seneng misale mau oportunis yang penting mlebu swarga, tapi ora nyekseni variasi kudrohe Allah. Tapi nek nganti tuwek ngene-ngene iki kan do jenggoten, ini kan roh kabeh kudrohe Allah. Ora utang akeh ya kok urip, bojoku mak ngamuk ya ora pegah. Bareng ana sing pegatan ya kontok genti. Dadi uripmu mau anane nyekseni rahmate Allah terus. Lewis disebut ya tanah zalul amru bina guna kulita anamu annabuah ala kulli syai'in qadir. Urusan itu variasi macam-macam. Mau gengwe ku roh. Nah Allah ku kuasa atas segala. Kue ini gitu. Kue kulau ini buatan dokter profesor ya payu ngaji. Kue ku rambayar rokok untuk guru terbaik. Lewis kue misalnya seminar bayar ramesti loh. Ketemu wong alim. Ya tara. Ya syukur mana wae. Terus bayar terus untuk apa-apa orang mesti lho. Seminar tasawuf. Kira-kira narasumbernya kon maca nasosi libat iso to. Lho ora ngenya maksudnya biasa wae, misale ora tenang. Apa meneh kon maca ihya. Nara judule tok. Ya ora. Tapi pengira Rahman aku ora digelar ya Pak Ayu. Kira kelar bayar ya iso. Ya SP. Wis sing syukur wae. Orang paham ya iso seneng. Luar biasa. Mane cara aku ning kene aja gemar ngaji nguping go kitab. Ben ra iso lah ketok iso. Mergo kaya wong ra di duwe, aja gemar ra di duwe ketok ra duwe. Ben wong delok iku seneng. Kaya kowe suge-suge kelotokan mobil yo kredit, sepeda motor kredit, tapi wong delok kan seneng. Mergo sawangane nggowo mobil. Padha nggowo jalalan sawane kan paham. Kula suwun ora iso ora usah ngaji nguping karena ini butuh penampilan lho Mas. Gak apa-apa, penting seru ro. Wis anggap ae nikmati rahmate Allah. Ora kok sombong-sombongan nikmati rahmate. Paham? Wong anggere sing gampang syukur lakone wa balillah fa'bud wa kum minas. Kowe ku Allah sembah, nek wis wani nyembah kudu wani syukur. Mergo syukur ini yang mengawal kita nikmati ibadah sampai mati. Tapi kena arah syukur bahaya. Aku tak rewangi duka ya ra di duwe ngelu, mulai mempertimbangkan ninggal duka. Digenti gunung kawi ya repot. Paham ya? Tapi nak ke syukur duka ya apik ora duka ya apik, sementing aku ridho mek peparinge. Sing penting ku iman. Ya ngene kula suwun mulai dawuhe Musa Nabi, ibadah dengan rasa berharap lebih baik. Mereka hubungannya kawula mbek Allah, hubungan cinta, hubungan mahabbah tidak boleh dengan hubungan ketakutan. Mun kula terusno. Wal maqalatu temu qala arabiyatu kang kaping 4 wal khamsunan kaping 50. Iku kila den dawono pengen. Al ibadatu te ibadah lillahi maring taala. Ku khirfaton niku profesi. Profesine kawula iku asline yo ibadah iku. Dadi kowe dadi kawula iku mbek Allah tugasmu mbok sitok berprofesi sebagai ngibadah. Berarti sih kutok. Angger kowe cek ibadah berarti cek dia profesi. Orang penganggu, pengangguran. Tapi nak kowe rektor lah, profesor lah, utawa mubalek kondang lah. Tapi ngalor ngidul mau golek duwe. Iku cara Allah ora dia pegawai ya. Wong nganggur. Ape musuh Nabi? Ono. Aku lagi kira musuh Nabi. Al ibadah khirfah. Ibadah itu profesi. Ono sing aran kita ya. Bisa guyon, sembrono ibadah darane apa? Artinya agar kece ibadah berarti gak pengang. Ora napik tenan iki. Tapi ora tak sembrono. Ibadah sih darane apa? Khirfah. Khirfah apa? Profesi. kerjaan. Isra sambut jero-jero nang kang penting paham apa? Ae maksabun tegese sifat sing sifate kasep. Kasep ya penggawean ning kuli jatin ning master min. Kasapa yak sibu kasban wa maksaban ning kuli jatin sang saben-saben. Wahanatuha utawi wahanutuha utawi tokone khirfa. Ibadah itu kan pekerjaan biasanya butuh toko, terus saiki butuh showroom, butuh tempat pemajangan. Iku al-khulwatu iku hubungan khulwah, hubungan persepen di Allah. Edukanuha tegese uti tokone ibadah iku muhadatsatu sirri. Iku dialek rahasia ma'awahi ta'ala serta Allah ta'ala haitsu la hadas kirane ora ana wong suci iku mujud. Misale kowe pas dhewean, misale kados kula lah, kula nyontokno awak kula mboten krana sombong, Kang. Pancen sing kula nglakoni iku niku. Ibang nyontokno wong liya ora mesti atine kaya aku. Paham ya? Wong bingung-bingung atine ora kaya aku. Nek contoh misale kados kula, kula kan kecelok kiai. Kecelok kiai ya kecelok ngalim ono ndang Gus macam-macam. Tapi kula nak pas hubungan mbek apa besi jenengan nedir kula alim. Tapi mesti ono tugas. Tugase mulang. Alhamdulillah Gusti kula saged mulang. Jenengan nyeluk wong-wong jenengan tedir ngundang kula Gus, tafaul cah bagus. Iki pantese cah bagus iku jenengan lindungi saka maksiat. Iku jenenge muhas dadah susir. Kabeh dibalekna Allah, dadekno tambah takwa, tambah seneng Allah. Ora kok malah ngene. Darane wong alim tok ra nyangoni. Wah, iku setan namoh, paham ya? Kabeh kok dadi khadun nafsi. Paham ya tadi? Paham ya? Jadi misalnya kowe kecelok profesor atau kecelok presiden. Gusti jenengan nedir kula presiden. Otoritas kula luas. Sak luase otoritas kula ya sak luase kula ngembangkan kebenaran. Ora kok ngene. Dadi presiden, katanya nomor 1 se-Indonesia, kok gajinya tinggi BUMN. Sarap iki. Kudu dilarani, kudu diobatno presiden, paham ya? Nah, cara berpikir seperti itu, paham ya? Padha misalnya ana wong alim cara jare darane wong alim kok jebule ngono-ngono tok. Ora ana penghormatan ku. Sesuk ya kudu diobatno. Mestine muhadatsatu sirrinya ada seperti. Lan kula nu yakin iki ainul yakin. Kula nu sering teng omah ngantuk kesel, misalnya bar metu tamu bubar kesel. Anak kula milan yo kula Pak, Bapak, kula suwun. Matur nuwun Gusti njenengan masih nek memberi nikmat saya kok ana wong sing nyeluk kula Bapak, seneng kula di harapan. Roh anakku seneng sampeyan besar, sampeyan nyenengno kula. Hasan nggih ngoten. Cara berpikir saya itu sederhana. Itu namanya muhadatsatu sir ma'allah. Rahasia kamu itu selalu ma'allah. Dohire ngene iki kan kula mulang jenengan kan keren yang arep ngomong dhewe ki ngrungono. Tapi nek wong par-par pengen cara berpikir kayak gitu. Gusti matur nuwun Gusti, kula hubungan mbek jamaah Jogja kok nerangno hukume jenengan. Nerangno halal harame hukume jenengan. Matur nuwun Gusti. Kaya apa nek kula jagungan mbek wong Jogja mbakas wong paling ayu sapa sing suarane paling apik? Kayak apa hinanya kita mbakas makhluk? Matur nuwun Gusti njenengan nedhi kula mbakas jenengan. Mbakas hukum halal harame. Lah itu khandut, itu ibadah. Muhadatsatu sirri ma'allah. Semua sirrinya kabeh ma'allah. Itu disebut kulillah sumadharhum fi khawdihim ya lakun wes cung ya kue nomor siji dunia itu Allah sumadharhum liane ku ting itu makhluk-makhluk kelotopan rana gunanya lah wong sing wis ngono iku hubungane mbek Allah iku khulwah ana sing maca khulwah dadi ibadah iku pakete kudu khulwah khulwah iku napa muhadatsatu sirri ma'allah haisula ahad nggih dilatih Kang dilatih gatus kula niku dilatih. Kula lah nggih latihan. Tapi kan lulus ora latihan terus. Kowe kok latihan kan ada kula ora ujiane apa. Aduh. Ya Allah, ya Gusti, muga sepuro pangeran. Asbo serakan ati sifat iki. Wis malane ki bener anut aku wis bener. Maksudnya mau resiko anut. Lah ya anut apa? Salah anut alim ya abot. Anut bener ya aku atau anut apa? Ya iku Gus Pak nang ngaji go kitab. Aku yo go kita, aku wis cukup. Anut penampilan kok. Gugut sepuro pangeran Yesus, kowe jenengan wis wis kowe duwe napa muhadatsatu sirri napa? Maaf. Lan jenengan sing bangga ngaji teng mriki. Piye-piye kita ini ning bumine Allah, tema kita bakas Allah kan yo elek-elek wong to. Misale iki bumine Allah jelas. Iki kerajaane Allah jelas. Terus kowe ning bumine Allah mbakas amin dhuwit tok, wedoan tok, pangkat tok. Wong ning bumine Allah kok mbakas apa-apa sing ora terkait Allah iku sopan to. Kelakuan ngono iku lho sopan to. Tak mboten so. Mestine nek ning bumine Allah, ning kerajaane Allah, tubuh kita fasilitas dari Allah, rezeki kita dari Allah, harusnya semua tema tentang hukum-hukume utawa nikmat-nikmate Allah dibahas. Ben urip iku pantes. Disebut fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Kaya nek dadi wong bejo iku eling ya eling nikmate. Orang malam bakas makhluk Anifati Presiden Amerika, orang terkuat di dunia, orang terkuat di Indonesia. Mana ada manusia terkuat? Apa setelah terkuat mereka tidak mati? Wah ya mati ya mati. Ciri khas orang kuat itu bisa menolak musibah. Nyatanya wah ya mati ya. Wah ya lengser ya. Kuatnya di mana coba? Toh kita yang milih. Yang dipilih sama yang milih itu kuat mana? Kuat yang milih. Tapi kowe darani rakyat kuat utange akeh, ora iso nyaur. Ya wis, lah padha-padha nyifati manusa kuat itu subjektif dan enggak ada titik temunya. Sing hakikate kuat itu Allah Al-Qawiyul Aziz. Allah bener-bener dat kuat sing la ya ghalibu syai'un yang enggak pernah terkalah. Iku jenenge wis makome makom bi ibadah khirfah wa hanatuha al-khalwah. Fam edukanuha muhadatsatus sirri ma'allah. Warok sumaliha uti biaya nopo dunyane wong. Warok sumaliha utawi pokok dunyane ibadah iku takwa iku takwa. Maksudnya modal utama ibadah iku takwa. Cara mergawe kan modal dasare iku modal uang nak. Nek ibadah iku takwa. E astu khalid ibadah itu kesewute dasar. Keadaan ibadah usia natu nafsi iku njogo nafsu njogo amma sing perkara tastahi kang haki. Apa tastahiku bilukubah amma saing perkara tastahiku kang iso dadi ngehaki apa nafsu bi sebab ma'lukubah ta ing siksa sing jenenge ibadah termasuk jaga diri dari sesuatu yang karena melakukan sesuatu itu dadekno untuk siksa al-ukubah ta njogo sangka siksa cek min fi'lin ukubah sebab nglakoni perkara misalnya nglakoni zina korupsi maling berarti ukubah yang disebabkan perilaku autarkin to ukubah sing disebabno ninggal maksudnya katos ninggal salat, ninggal zakat, ninggal poso. Dadi ukubah sebabnya itu dua, melakukan barang mungkar atau ninggalkan barang wajib. Dadi min fi'lin min fi'lil mungkarat autarkin utawa tarkil wajib. Nah iku wis mbok lakoni kabeh warib khuhati badine wong iku aljannatu iku swarga edarus api tegese omah piwales wa malan perkara fiha kang dalem jannah. Alhamdulillahi milal mizan wa muntalilam wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi milal mizan wa muntalilam wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi milal mizan wa muntalilam wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi milal mizan wa muntalilam wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi milal mizan wa muntalilam wa mablaghur ridha wa zinatul arsy. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilham wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Alhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilham wa mablaghur ridha wa zinatul arsh. Masih.